Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna ta'allama wa ta'allama al-ifada al-istifada. Wal hasa'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa dalala ala al-khair. قال الحبيب عبد الله بن علي الحدار رضي الله تعالى عنه نفعنا به بعلومه في الدارين امين الى قوله ومن اكاد ما ورد في ادبار الصلوات وافضاله ان تقول بعد كل مكتوبه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Termasuk yang paling disunnahkan daripada yang telah diriwayatkan untuk dibaca setelah sholat-sholat, dan yang paling afdal kamu katakan setelah sholat lima waktu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tusabbihu salasan wa salasin wa tuhammidu kadarik wa tukabbiru kadarik, dan baca tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, wa tahtimul mi'a bila ilaha inna wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa qul hadhihi al-kalima bi ziyada yuhyi wa yumit. Dan kamu akhiri pada bacaan yang ke-100 dengan bacaan la ilaha inna wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit bahwa ala kulli syai'in qadir. Asbah marad dibaca 10 kali. Wa anta sanin rijlaika, dan kamu masih sedang melipat kedua kakimu. Wa qabla anta takallam, sebelum kamu ngomong, ba'da salatil fajar wal asar wal maghrib, setelah salat fajar, salat asar dan salat maghrib. Wa min zalika anta qul idza asbahta wa idza amsaita. Begitu juga yang telah datang riwayat untuk dibaca setelah sholat di pagi hari dan di sore hari, subhanallah wa bihamdih mi'ah, 100 kali. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kadzalik, begitu juga 100 kali. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Hadar radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darain amin. Di sini menganjurkan kepada kita untuk membaca zikir setelah salat. Ya, alhamdulillah kita punya tradisi, kita punya kebiasaan setelah salat kita tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dalam riwayat, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut setelah sholat lima waktu, hufirat zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahar. Rasul menyebutkan keutamaannya, barang siapa membaca tasbih, tahmid dan juga takbir setelah sholat 33 kali, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat misla zabadil bahar. Walaupun dosa-dosanya dia itu sebanyak buih busa yang ada di seluruh lautan di muka bumi ini. Artinya walaupun dosanya banyak sekalipun, maka dia akan mendapatkan ampunan untuk dosa-dosanya jika dia membaca tasbih, tahlil dan takbir dan tahmid setelah sholat 33 kali istiqamah. Ini juga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu juga Al-Habib Abdullah Haddad juga menganjurkan kita untuk membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini riwayat yang meriwayatkan adalah Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, akhada Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa tanganku, memegang tanganku. Wa qala, kemudian Rasul mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, inilah uhibbuka, aku mencintaimu. Bagaimana di sini mangqabah, maqam yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dikatakan oleh Rasul, inilah uhibbuka, bahkan pakai sumpah, demi Allah aku cinta kepadamu. Oleh karena itu disunnahkan dan dianjurkan, jika ada seseorang yang cinta kepada orang lainnya, tapi cinta karena Allah ya, cinta karena Allah berdasarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, cinta murid kepada gurunya, cinta guru kepada muridnya karena telah mengajar, telah mengajarkan ilmunya kepadanya, murid cinta kepada gurunya karena telah memberinya ilmu agama, pengetahuan tentang Allah, tentang Rasulullah, didasari oleh agama, didasari oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika seorang istri cinta kepada suaminya karena suaminya lah yang telah memberinya pengarahan, suaminya lah yang telah memberinya nasihat, suaminya lah yang telah mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, orang tua pun juga demikian, ya, cinta kepada anaknya. Karena apa? Karena anaknya akan menjadi ladang pahala baginya, karena anaknya akan memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak di akhirat dan seterusnya. Ini cinta ya karena Allah, didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami juga demikian, cinta kepada istrinya. Ya, karena istrinya membantu suaminya sehingga suaminya terhindar dan terjaga dari perbuatan maksiat berkat istrinya. Karena istrinya membantu dakwah suaminya, karena istrinya membantu pekerjaan di dalam rumahnya, sehingga dengan itu dia punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, punya waktu dia untuk beribadah kepada Allah. Andai kata si istri ini tidak membantu suaminya dalam pekerjaan yang ada di dalam rumahnya, suaminya akan kewalahan untuk menyapu, kewalahan untuk mencuci piring, kewalahan untuk mencuci pakaian. Padahal itu sebenarnya pekerjaan siapa? Itu adalah pekerjaan suami, bukan tugasnya istri. Ya, istri dicintai oleh suaminya. Suaminya cinta kepada istrinya karena apa? Karena dasar itu, kembalinya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau didasari ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan dia mengatakan kepada orang yang dia cintainya, inni la uhibbuka, atau inni uhibbuka, atau dalam bahasa Indonesianya, aku cinta kepadamu, aku senang kepadamu. Diungkapkan. Jadi cinta yang ada di hatinya ini diungkapkan kepada orang yang dia cintai, sehingga orang yang dicintai pun juga akan mencintainya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini riwayat, inni la uhibbuka ya Mu'ad, aku cinta kepadamu wahai Mu'ad. Cinta tapi dasari karena ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta-cinta ya pacaran dengan pacarnya, kemudian aku mencintaimu dan seterusnya. Ini bukan karena dasar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau dia cinta kepada seseorang tapi dia ya tidak berbuat kemaksiatan, tidak melewati batas ketika mencintai, so dia menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Namanya cinta datang dengan sendirinya. Tapi dia menjaga dirinya, tidak mau memandang kepada perempuan yang dia cintai misalnya, karena dia ketahui bahasanya sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai yang berbuat lebih daripada itu. Dia tahan dirinya padahal dia cinta, dia ingin, dia senang. Dia tidak mau melakukan itu semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang akan mendapatkan fadilah mati syahid kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan karena sebab dia sangat cinta kepada orang, tapi dia tahan cintanya karena dia tahu kalau dia melakukan tanpa pernikahan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal, maka meninggalnya dia dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Ya, fa'ala kulli hal, disunnahkan tadi diucapkan Allah ya Mu'ad, innila uhibbuka wa himmat, aku cinta kepadamu. Dan dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan juga, mengatakan setelah seseorang mengatakan kepada orang lain aku cinta kepadamu, maka di situ dianjurkan dan disunnahkan untuk dijawab dengan perkataan ahabbakal ladzi ahbabtani li ajlih. Semoga kamu juga dicintai oleh zat yang kamu cinta kepadamu karena zat tersebut. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya fulan, aku cinta kepadamu. Disunahkan dijawab, semoga kamu dicintai oleh zat yang kamu cinta kepadaku karenanya. Yaitu semoga kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disunahkan untuk dijawab dengan doa atau dengan ungkapan seperti itu juga. Sebagaimana di dalam riwayat ini, ya Mu'ad inni la uhibbuka. Kemudian Rasul mengatakan wa usika ya Mu'ad, dan aku akan memberi wasiat kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli salatin tagulu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan aku akan memberi wasiat kepadamu, amalkan wasiat ini, amalkan, laksanakan, yaitu jangan lupa setelah sholat kamu baca doa ini, Allahumma inni ala zikrik, ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bantulah aku untuk selalu mengingatmu. Ya, karena kita bisa berzikir, karena kita bisa mengingat Allah, itu berkat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang dikatakan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rabb waditu an a'lam man tuhibbin ibadik. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ meminta kepada Allah, ya Allah beritahu kepadaku siapa sih hamba yang kamu cintai, fa uhibbajib, agar aku juga mencintai hamba tersebut. Disitulah Allah mengatakan, ya Muhammad idza ra'aita abdi yuksiru zikri fa ana uhibbu, ya fa ana azintu lahu fi dzalik wa ana uhibbu. Jika kamu melihat seorang hamba, jika dia kamu melihatnya dia sangat sering berzikir kepadaku, sangat sering mengingatku, maka ketahuilah itu dia dapatkan berkat izin dariku, berkat takdirku, berkat aku berikan kepadanya kekuatan dan taufiknya. Fa ana uhibbu, dan ana berarti mencintainya. Kalau dia selalu mengingatku, berarti aku mencintainya. Dan sebaliknya, wa idza ra'aita abdi la yaskuruni fa ana hajabtuhu an dzalik. Kalau kamu melihat hambaku yang kamu lihat itu tidak pernah zikir kepadaku, tidak pernah mengingatku, fa ana hajabtuhu an dzalik. Ketahuilah wahai Muhammad, sengaja aku memang haramkan dia, aku jauhkan dia untuk mengingatku. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita ya, keadaan kita lihat-lihat, kita pikir-pikir, ternyata kita tidak banyak zikir kepada Allah, ternyata kita banyak lalai dan lupa kepada Allah, jangan sampai kita memang sengaja diinginkan oleh Allah dijauhkan dari rahmatnya, memang sengaja diinginkan oleh Allah supaya kita tidak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana dikatakan oleh Allah, kalau kamu melihat seorang hamba tidak berzikir kepada aku, memang aku yang menakdirkan dan aku yang menginginkan, fa ana ubhidu, dan Allah mengatakan dan aku benci kepada dia. Na'udzubillah. Ya, disitulah tanda seorang dicintai oleh Allah atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Sayyidina Mu'ad diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa memohon kepada Allah dengan doa ini, Allahumma inni ala zikrik. Bantulah aku, berilah aku kekuatan untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukrik, dan juga bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar juga aku bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dibaca setelah sholat lima waktu, cuma dibaca sekali, tidak perlu dua kali. Allahumma inni ala zikri wa syukrika wa husni ibadatik. Disambung Rabbi Maulana Subhanallah Subhanallah Subhanallah. Ada juga yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini. Kemudian juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga menganjurkan kita tadi membaca Subhanallah wa bihamdih mi'a marrah. Ya, dibaca Subhanallah bihamdih mi'a marrah, kemudian walhamdulillah mi'a marrah, la ilaha illallah mi'a marrah, Allah akbar mi'a marrah. Ya, itu dibaca setiap hari. Ya, mungkin kalau kita baca 100 kali setiap hari Subhanallah, 100 kali alhamdulillah, alhamdulillah. Itu suatu yang baik. Kalau kita misalnya karena ini di pagi hari 100 100 100, di sore hari pun juga demikian 100 100. Kalau misalnya kita tidak mempunyai waktu, wah, kadang kita sibuk ya, sibuk dengan dunia kita, wah, zikir kepada Allah, baca ini Subhanallah 100 kali, waduh anak sibuk, tidak punya waktu anak. Kalau televisiku tidak sibuk, tapi kalau giliran zikir, waduh waktu anak tidak ada nih. Giliran Quran tidak punya waktu, sibuk. Giliran yang hadir konser dia, masya Allah, waktunya selalu ada. Nah, ini tanda diharamkan oleh Allah SWT dari kebaikannya. Nah, di sini kalau misalnya tidak mampu dia membaca dengan 100 kali atau lebih daripada itu, bisa kalian mendapatkan pahala yang sama, bahkan juga bisa lebih afdal dengan berkata Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaq. Ini rahmah ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sewaktu-waktu melihat seorang wanita yang di hadapannya ya banyak terdapat biji-bijian, dalam riwayat yang lain banyak terdapat batu-batuan kecil, batu-batu kecil yang begitu banyak, digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghitung jumlah zikir yang dia berzikir kepada Allah di saat itu. 1, 2, 3. Sebagaimana kita katakan, ini termasuk dalil bahwasanya kita memakai tasbih hukumnya boleh, bukan bid'ah. Nah, disitulah Rasulullah SAW mengatakan, ukhbiruki, seorang wanita, ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza aw afdal, akankah kamu aku beritahu dengan sesuatu yang lebih mudah kamu lakukan daripada yang kamu lakukan sekarang ini, wa afdal, dan juga lebih baik, bukan hanya lebih mudah dan lebih baik lagi. Ya, apa katanya wanita tersebut? Ya, taguli, kamu katakan subhanallah adada ma khalaqa sama, subhanallah adada ma khalaqa fil arad, subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq, subhanallah, ya di, artinya di sini subhanallah adada ma khalaqa sama, ya Allah, subhanallah sesuai dengan adat jumlah sesuatu yang ada di langit, subhanallah adada ma khalaqa fil arad, subhanallah, dia baca subhanallah dengan jumlah sesuatu yang ada di bumi, subhanallah adada ma baina zalik, aku membaca subhanallah ya Allah dengan angka, dengan jumlah sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, subhanallah adada ma huwa khaliq, dan aku membaca subhanallah ya Allah dengan jumlah sesuatu yang yang kamu ciptakan, seluruh yang kamu ciptakan. Jadi artinya subhanallah tapi dilipat gandakan dengan seperti itu. Yang ini diajarkan oleh Rasul, kata Gun subhanallah seperti itu. Ada mahal kasama, ada mahal saat, subhanallah ada mahal zalik, subhanallah ada mahal. Kemudian alhamdulillahnya juga demikian. Alhamdulillah ada mahal kasama, alhamdulillah ada mahal. La ilaha illallah ada mahal kasama, la ilaha illallah ada mahal kafirat, la ilaha illallah ada mahal zalik, la ilaha illallah ada mahal. Allah akbar ada mahal kasama, Allah akbar ada mahal kafirat, Allah akbar ada mahal zalik, ada Allah akbar ada mahal. La haula wa la quwata illa billahil ayat ada mahal kasama, ila akhir. Maka dikatakan lebih afdol daripada kalau kita banyak-banyak baca zikir, ya kita katakan ada mahal sama, kan enak, tapi mudah, tapi juga pahalanya tidak berkurang, bahkan dikatakan lebih afdol. Ya, inilah yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Maka ya kita katakan bahwasanya kadang-kadang sebagaimana kita katakan sekelompok orang yang mengatakan bid'ah bahwasanya berzikir setelah sholat. Ada sekelompok orang kalau habis sholat tidak mau berzikir, bahkan tidak mau kadang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bukan bid'ah. Ini diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalil yang sudah ada tadi. Ya, suatu Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan dan meriwayatkan bahwasanya al-jahru bizikir mengangkat suara ketika berzikir kana ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada semenjak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir bareng habis salat. Itu semenjak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya Sayyidina Abdul Abbas, itu sudah ada, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Ya, oleh karena itu juga yang perlu dibaca di sini, yang juga tidak disebutkan di sini oleh Habib Abdullah bin Haddad, habis salat baca juga ayat kursi. Habis salat baca ayat kursi, termasuk itu amalus salaf. Baca ayat kursi habis salat. Ya, dan itu bukan tanpa dalil. Diriwayatkan oleh Abi Umamata, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya, dan yang meriwayatkan daripada sahabat adalah Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan man qara'a ba'da duburi kulli salatin maktuba ayatal kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu maka tidak akan terhalangi antara dia dengan surga kecuali hanya kematian. Artinya insya Allah kalau dia istiqomah baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka ketika meninggal langsung dia insya Allah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Terhalangi hanya dengan ini ayat kursi, dan ayat kursi sudah kita ketahui adalah ayat yang paling afdol yang ada di dalam Al-Quran adalah ayat Al-Kursi. Oleh karena itu ayat kursi bukan hanya disunahkan dibaca ketika habis sholat, disunahkan ketika mau keluar rumah kita disunahkan juga membaca ayat kursi. Barang siapa yang keluar rumah membaca ayat kursi, maka dia akan dijaga daripada segala keburukan yang terjadi di luar rumah ketika dia keluar, sampai dia kembali ke rumahnya dengan selamat. Baca ketika mau berpergian, baca ayat kursi. Mau naik kendaraan, baca ayat kursi. Begitu juga barang siapa yang membaca ayat kursi setelah berwuduk, setelah selesai wuduk kita baca ayat kursi, insyaallah dia akan mendapatkan pahala 40 orang alim. Ini riwayat diriwayatkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dianjurkan kita tahu membaca ayat kursi sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur dianjurkan kita juga membaca ayat kursi. Ya, di situ ada cerita yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya Abu Hurairah, ya kamu jaga gudang yang di situ ada zakat fitrah. Waktu itu Ramadan, jadi Rasul mengumpulkan zakat fitrahnya dari kaum muslimin dan ditaruh di gudang berupa gandum. Ya, disitulah Abu Hurairah diperintah oleh Rasul untuk menjaga gudang tersebut. Suatu waktu di malam hari, di saat Abu Hurairah menjaga gudang tersebut, tahu-tahu dia melihat seseorang. Dia melihat seseorang masuk gudang dan mau mencuri gandum yang ada di dalam gudang tersebut. Sudah mengambil dengan kedua tangannya. Akhirnya ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap, orang tersebut meminta maaf kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, tolong lepaskan kami. Jangan kami bawa kepada Rasul. Ya, ketahuilah aku ini orang yang sangat lapar, punya keluarga banyak, tidak makan-makan. Jadi sebaskan. Akhirnya Abu Hurairah kasihan. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi ya. Ya akhir. Malam kedua, tahu-tahu orang itu muncul lagi, mau mencuri lagi. Ketika sudah mengambil dengan kedua tangannya, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Maka disitulah dia beralasan lagi, ya Abu Hurairah tolong, loh kami kemarin sudah janji, ini terakhir kali sudah. Ana punya keluarga, lapar, ana tidak bisa makan ini. Kasihan Abu Hurairah, dilepas. Ya, kemudian esok harinya ketemu Nabi Muhammad SAW. Rasul langsung dengan kasafnya mengatakan, ma fa'ala asiruka al-bariha. Apa yang dilakukan tawananmu kemarin tadi malam? Jadi Rasul tahu. Ya, Rasul ya alam al-ghaib. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah maafkan. Ana memberikan dia maaf. Karena anak kasihan, katanya Rasulullah SAW, innahu kazabaka, dia itu membohongi kamu. Wa innahu sayaud, lihat nanti dia kembali, jangan percaya. Dan malam ketiga betul yang dikatakan oleh Nabi. Abu Hurairah sudah percaya kalau Rasul dia mengatakan akan kembali pasti kembali, ditunggu sama Abu Hurairah. Dan ternyata ketiga kalinya pun kembali, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Akhirnya dia meminta maaf juga. Tidak bisa, ini tiga kali, jangan kamu menipu anak lagi. Oh enggak, kalau inti melepaskan anak-anak, kasih inti manfaat, anak kasih faedah. Yang mana faedah ini, kamu mendapatkan manfaat dari segala keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tanya Abu Hurairah. Nah, kamu baca sebelum kamu tidur, kamu baca ayat kursi. Sebelum kamu tidur baca ayat kursi. Maka kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur sampai akhir, maka kamu dijaga oleh Allah dari segala keburukan dan juga kamu dijaga daripada setan. Keesokan harinya bertemu Nabi. Ya Rasulullah, ya ditanya, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Abu Hurairah, ya Allah ya Rasulullah, ana lepaskan lagi. Dia mengatakan begini, ana ngasih faedah. Apa faedah yang dia berikan kepadamu? Dia mengatakan kalau aku baca ayat kursi, insyaallah dia aman dari segala keburukan di malam hari itu juga, dan dia aman daripada godaan setan. Maka Rasul mengatakan, innahu sadaqaka wa innahu kadzub. Atau kama qala. Ketahuilah Abu Hurairah, dia mengatakan seperti itu, dia jujur kepadamu. Wa innahu kadzub, padahal dia adalah tukang bohong besar. Ama ta'lam man huwa? Ya Abu Hurairah, tahukah siapa dia? Tidak tahu ya Rasul, setan. Dia adalah setan, tukang bohong. Ya, di sini ya menunjukkan bagaimana setan ini juga bisa menyerupai manusia. Di sini juga menunjukkan bagaimana setan ini juga mengetahui yang hak. Dia tahu baca ayat kursi itu adalah suatu yang baik, menjaga diri manusia daripada keburukan, daripada juga godaan setan. Dia tahu. Tapi tidak dapat taufik. Tapi tidak dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menunjukkan bahasanya orang yang tukang bohong ini juga kadang-kadang bisa juga jujur. Pertama kali, kedua kali bohong terus. Ya, tapi juga kadang-kadang jujur. Jujurnya dia memberi faedah ayat kursi dan dia jujur dalam hal itu. Jadi kadang-kadang tukang bohong juga bisa jujur. Sebagaimana yang jujur pun kadang-kadang juga bohong. Ya, di sini juga diambil kesimpulan daripada yang dianjurkan ya, ketika mau tidur juga kita baca ayat kursi. Ini ayat kursi dibaca juga setelah sholat, maka fadilahnya adalah dia tidak akan mati kecuali dia ketika itu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dianjurkan setelah sholat. Begitu juga yang disebutkan juga oleh Al-Habib Abdullah bin Wail Haddad, itu sudah baca tadi ya. Maka di sini yang tidak disebutkan juga, yang disebutkan kemarin oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad, bukan hanya zikir aja, tapi juga doa setelah sholat itu dianjurkan, al-adhiya wal azkar. Jadi habis sholat selain kita dianjurkan baca zikir, juga kita dianjurkan baca doa. Ini kadang-kadang kita melihat seseorang habis sholat langsung pergi bangun, habis sholat tidak pernah ngangkat tangan, tidak pernah khusyuk meminta kepada Allah. Kita ini punya hajat yang banyak kepada Allah. Kita ingin mungkin rezeki kita lancar, kita ingin panjang umur, kita ingin dapat hidayat, istiqomah dalam melaksanakan ibadah, menjauhi larangan Allah. Kita ingin yang tidak punya keturunan, kepingin punya keturunan. Yang tidak punya istri, kepingin dapat istri. Yang punya istri tapi istrinya ya kurang ajar kepada suaminya, ingin mendapatkan istri yang solihah dan seterusnya. Siapa yang bisa memberikan keinginan-keinginan mereka? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-khair wal syarr kullu biyadillah. Semua kebaikan dan semua keburukan semua di tangan Allah. Hati kita juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hidayat, kita hendak sebaliknya jauh dari hidayat Allah, semuanya Allah yang nentukan. Jadi kita antumul fuqara, dikatakan oleh Allah kamu semuanya adalah fuqara. Kamu adalah orang-orang yang fakir, sangat membutuhkan kepada Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Selain Allah semuanya membutuhkan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Segala sesuatu kebutuhan dan apa yang diinginkan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habis sholat enggak pernah berdoa kepada Allah, tidak sempat, mashul, sibuk, waktunya enggak ada. Doa kalian yang butuh, bukan Allah enggak butuh kepada kalian. Ini Allah ya memberikan kepada hamba-hambanya kesempatan untuk meminta, kok enggak mau kita meminta kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan ya, la tuqda hajatun lisakit. La tuqda hajatun lisakit. Tidak akan dikabulkan hajat seseorang tersebut kalau dia hanya diam. Ente butuh minjem uang kepada orang lain, tapi ente diam di depannya, enggak mau ngomong. Akan diberi pinjaman? Tidak bakalan. Nanti butuh membeli sesuatu, sampai di toko nanti dia maja apa diberikan sesuatu yang ingin beri, yang harus ngomong. Nah, kalian butuh juga kepada Allah harus ngomong, dan itu juga perintah Allah. Selain juga ngomong ketika kita memohon kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, yang Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mu'min. Selain itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatakan ud'uni astajib. Ud'uni fi'il amr, ud'uni. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan dua ayat ini menunjukkan juga kita tidak dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya, kecuali kalau kita mau berdoa kepada Allah. Kita mau mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah. Buktinya ud'uni astajib lakum. Berarti kalau enggak kita berdoa, tidak mau memohon kepada Allah, tidak akan dikabulkan. Idza da'ani. Yang idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku, kalau dia memohon kepadaku. Ya, oleh karena itu ya, kalau misalnya seseorang berdoa misalnya pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, itu sudah khair kabir. Itu sudah kebaikan yang luar biasa. Dia diberi takdir. Sebagian salah mengatakan, aku ini kalau berdoa bukan takut tidak dikabulkan oleh Allah doaku, tapi aku takut tidak diberi hidayat oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Na'udzubillah. Tidak diberi hidayat, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memang sengaja tidak mau Allah mendengarkan kalamnya, tidak mau Allah mendengarkan hajatnya. Nah, ini yang muskilah, itu yang ditakutkan. Kalau salaf tidak takut dikabulkan tidak dikabulkan, tidak, pikiran mereka bukan itu. Ya, karena mereka tahu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk hamba-hambanya yang terbaik. kita katakan setiap keputusan Allah, setiap takdir Allah untuk kita itu adalah yang terbaik. Maupun kita tahu, wah ini kelihatannya mau di mata kita itu suatu yang jelek, dapat kita musibah suatu yang jelek, tapi ketahuilah, camkan baik-baik, Allah tidak akan menganiaya kita, tidak akan Allah mendolimi kita. Semua keputusan, semua takdir yang berjalan itu semuanya memberikan kebaikan kepada kita. Kita yakini itu, Allah bukan orang yang zalim. Allah sayang kepada hambanya. Termasuk dalam berdoa, kadang-kadang seseorang berdoa kepada Allah, tapi kok tidak melihat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ngomel, ah nah ini berdoa sekian-sekian lamanya, bukan sekian tahun lagi, puluhan tahun, kok sampai sekarang tidak dikabulkan. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yazalu yustajab lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Yaqul da'awtu wa da'awtu fa lam yustajab li. Rasul mengatakan, seorang hamba senantiasa akan dikabulkan permintaannya, akan dikabulkan doanya, selama dia tidak meminta perbuatan maksiat, tidak meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meminta putusnya tali silaturahmi. Malam ya ta'jil. Tapi selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Apa ya Rasulullah al-istijal itu, katanya sahabat? Apa maksudnya tidak terburu-buru? Yaqul qad da'awtu wa da'awtu falam yustajab li. Aku meminta, memohon, berdoa berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai sekarang aku tidak dikabulkan doaku oleh Allah. Jangan mengatakan seperti itu. Itu menjadi sebab tidak dikabulkan doanya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melanggar janji, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ini sudah Allah yang mengatakan sendiri, ud'uni astajib lakum. Jangan mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Allah pasti mengabulkan doa kita. Terus kita berdoa ini, meminta ini, memohon ini, ternyata yang kita inginkan secara zahir kita tidak melihatnya, kita tidak mendapatkannya. Bagaimana itu? Ketahuilah, katanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, bahwasanya ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada tiga keadaan. Yang tiga keadaan ini, pertama adalah dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi permintaannya. Dia minta begini, dia minta begitu, dikabulkan apa yang diminta oleh orang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, atau dikabulkan tapi waktunya bukan saat itu, tapi diundur. Oleh karena itu, ketika kita minta kepada Allah, jangan yasta'jil tadi. Ya mungkin waktunya belum munasib, mungkin waktunya belum tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba di waktu yang tepat buat dia. Allah yang lebih mengetahui kebaikan kita. Allah tahu kalau dikabulkan sekarang enggak bagus. Dikabulkan kapan? Di waktu yang memang terbaik buat dia. Dan siapa yang tahu itu terbaik, waktu itu terbaik atau waktu itu bukan yang terbaik? Allah Subhanahu wa taala yang tahu, bukan kita. Kita menyangka bahwasanya suatu itu yang terbaik di hari ini, di waktu ini. Tapi kadang-kadang itu salah, karena Allah yang lebih tahu. Jadi Allah akan memberikan dan mengabulkan doa kita, permintaan kita di waktu yang terbaik buat kita. Bukan terbaik buat kita di mata Allah, bukan di mata kita. Jadi seorang kadang lama tidak punya istri, mau zuhur enggak bisa-bisa, mau punya anak dan punya anak, tetap jangan merasa putus asa daripada mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, cuma waktunya Allah memilih yang terbaik buat dia. Ya, ini pertama, pasti akan dikabulkan. Kedua, dia tidak dikabulkan oleh Allah permintaannya ketika itu. Ya, tapi dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lain yang lebih baik. Dan Allah tidak mengabulkan doanya bukan karena apa? Bukan Allah Subhanahu wa taala zalim kepada dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak baik kepada dia, enggak. Karena dia tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu, kalau aku kabulkan permintaannya, ini akan membawa keburukan kepada kehidupannya. Berapa banyak ya orang yang tidak punya anak kepengin punya anak. Tapi berapa banyak orang yang sudah punya anak, dia berharap, berangan-angan, coba andai kata dulu anak tidak punya anak. Karena ternyata anaknya Masya Allah durhakah luar biasa, selalu menyakiti orang tuanya, selalu membangkang, minum khamar, mabuk-mabukan, mencuri sana sini. Dia meminta kepada Allah, coba ya Allah, dari dulu dia ngomong sampai seperti itu, coba anak tidak punya anak akan lebih baik. Nah ini ya, jadi jangan sampai punya pikiran yang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak dikabulkan oleh Allah, maka di situ Allah akan menggantinya dengan hal yang, dan tidak dikabulkan karena oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu membawa keburukan kalau dikabulkan, membawa kejelekan kalau dikabulkan. Sebagaimana seseorang, kalau misalnya ada seorang anak meminta kepada orang tuanya, meminta sesuatu yang mudharat, namanya anak kecil, Misalnya lagi sakit batuk, mau minta es batu, dikasih. Mau minta permen, dikasih. Kalau dikasih berarti tidak sayang orang tuanya. Oh mak, sakit batuk, ini minum es batu yang banyak ya, biar tambah sakit kamu ya. Ini berarti tidak sayang orang tua. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Jadi kalau Allah tidak mengabulkan doa kita, karena Allah sayang kepada kita, karena itu tidak baik. Sebagaimana orang tua tidak memberikan es batu atau permen kepada anak yang sedang sakit batuk, karena dia tahu kalau diberi tidak menjadi kebaikan bagi dia. Karena sayangnya orang tua tidak memberikan dan tidak mengabulkan permintaan anaknya. Tapi tidak sia-sia Allah mengganti dengan yang lain. Apa itu diganti dengan apa oleh Allah SWT? Bisa jadi diganti dengan daf'il bala. Dia terhindar daripada musibah yang seharusnya dia mendapatkan musibah tersebut. Tapi dengan berkat dia berdoa memohon kepada Allah, tidak dikabulkan, diganti dengan terhindar daripada musibah. Ya, dan yang ketiga, dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memberikan kebaikan buat dia kalau dikabulkan doanya, tapi akan diganti oleh Allah dengan pahala yang banyak. Dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, nantinya akan ada seorang hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang banyak, yang tidak dia merasa dan dia tidak sadar dari mana pahala dia dapatkan. Dia tahu dia tidak banyak sholat, dia tidak banyak puasa zikir, tapi dia dapat pahala banyak. Sehingga dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dari mana pahala-pahala ini yang banyak aku dapatkan?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ini berkat doa-doa yang kamu panjatkan kepada-Ku, doa-doa yang kamu mohonkan kepada-Ku yang tidak aku kabulkan, maka aku ganti dengan pahala-pahala ini." Maka seorang hamba tersebut ketika itu langsung mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ya laitani kullu da'wati lam tustajab." Coba andai kata semua segala doa-doaku, permintaanku ketika di dunia tidak dikabulkan oleh Allah dan diganti dengan pahala, akan lebih baik buatku. Malah dia merasa lebih baik kalau tidak dikabulkan doanya nanti di hari kiamat. Kita semuanya akan tahu keadaan sebenarnya kapan di hari kiamat. La tarawna ya alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, kalau ta'luma ilman yakin la tarawunyahim thumma la taruna hainaikum wa tus'aluna yauma idin. Kapan ketika kita mati, yang benar akan kita melihat ternyata itu benar, yang salah kita akan melihat betul-betul tanpa ada keraguan bahasanya itu suatu yang salah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik sehingga kita bisa istiqamah, sehingga kita diberikan keberkahan dalam bulan Rajab ini, diberikan keberkahan dalam bulan Sya'ban, diberikan panjang umur sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita berbakti kepada orang tua, dalam keadaan kita berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan kita beribadah dan mendapatkan pahala sebesar-besarnya, membebaskan daripada api neraka, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima segala amal kebaikan kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, diselamatkan dari segala fitnah kita dan orang tua kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan diselamatkan daripada fitnah dunia, fitnah fil barzah, fitnah fil qabr, fitnah fil akhirah. Ala hadinya kunniya salihah jami'a bi khadinu hira ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.